Rukun yang keempat dalam sholat adalah ar-ruku fi kulli rak'atin liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii'is shalah tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Rukun yang keempat adalah rukuk di setiap rakaat. Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, maka setiap perintah menunjukkan wajib. Dalil yang kedua, ya, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, Rasul mengajarkan kepada sahabat tersebut, "Tumarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam keadaan ruku. Sampai engkau ruku dalam keadaan tumakninah. Maka di sini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah menghabiskan bacaan surahnya, maka diperintahkan oleh Rasul untuk rukuk sambil tumakninah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan perintah menunjukkan wajib. Nah, sampai di sini ya penjelasan dari penulis tentang rukuk sangat ringkas ya. Namanya juga fikih yang ringkas. Kita bahas kembali berkaitan dengan rukuk di dalam salat. Maka rukuk ya secara bahasa, secara harfiah kalau pian buka kamus, maka maknanya adalah al-inhina. Maknanya al-inhina yaitu menunduk atau membungkuk. Menunduk atau membungkuk secara bahasa. Adapun secara syar'i yang kita bahas, maka rukuk di sini maksudnya adalah gerakan khusus. Gerakan khusus yang dilakukan setelah berdiri. Gerakan khusus yang dilakukan setelah berdiri membaca surah Al-Qur'an. Dengan menundukkan kepala dan membungkukkan punggung, disertai kedua tangan memegang kedua lutut sampai punggung dan kepala lurus sama rata. Ulun-ulang. Adapun makna ruku secara syar'i yang kita bahas berkaitan dengan bab sholat, maka maksudnya adalah gerakan khusus. Bukan hanya sekedar membungkuk dan menunduk sebagaimana secara harfiah tadi, namun gerakan khusus yang dilakukan setelah berdiri membaca surah Al-Quran. Dengan menundukkan kepala dan membungkukkan punggung, disertai kedua tangan memegang kedua lutut, sampai punggung dan kepala lurus sama rata. Maka inilah yang dimaksud dengan ruku. Jadi ketika seseorang ruku itu, maka kepala dan punggung harus sama rata. Kepala dan punggung harus sama rata. Dan ruku termasuk salah satu rukun salat sebagaimana hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian pembahasan berikutnya, ketika ruku maka diwajibkan juga adalah tumakninah. Jadi ruku sepaket dengan tumakninah. Rukunya adalah rukun, tumakninah juga adalah rukun. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang buruk salatnya, "Tsumarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau benar-benar rukuk dengan tumakninah. Kemudian, apa yang dimaksudkan dengan tumakninah? Maka tumakninah secara bahasa maknanya adalah tenang atau diam. Secara bahasa harfiah maknanya adalah tenang atau diam, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Secara bahasa maknanya adalah tenang. Maka maksud dari tumakninah adalah yaitu diam sesaat pada posisi tersebut. Diam sesaat pada posisi tersebut ketika dia ruku. Dalam ungkapan yang lain, maksud dari tuma'nina adalah yaitu dia berdiam sampai tenang segala sendi-sendi anggota tubuhnya. Jadi ketika dia ruku, dia berdiam sebentar. Tenang sudah anggota tubuhnya, diam, maka dinamakan dengan dia sudah bertuma'nina. Jadi hanya sekedar tenang sebentar, berdiam sebentar ketika ruku, maka sudah dinamakan dengan tuma'nina. Ini juga pendapat dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada juga yang mengatakan yang dimaksudkan dengan tuma'ninah adalah hanya sekedar dia mengucapkan tasbih sekali. Jadi ketika ruku subhana rabbiyal azim sekali maka sudah tuma'ninah. Ada juga yang mengatakan tadi bahwa ketika dia tenang, diam sebentar, maka sudah dikatakan sebagai tuma'ninah. Kemudian, adapun gerakan dalam ruku, ya, gerakan dalam ruku, maka yang pertama adalah dengan meletakkan kedua telapak tangan pada lutut sambil merenggangkan jari jemarinya. Nah, jadi yang dipegang itu lutut, bukan landau. Landau itu apa? Betis. Apa bahasa Banjar? Ya landau lah. Kadang kita melihat orang itu ketika ruku dia meletakkan tangannya di bawah lutut. Nah, itu adalah sebuah kekeliruan. Yang benar adalah ketika dia ruku, maka posisi tangan ini memegang lutut dengan mencengkram sambil jari-jari ini direnggangkan. Bukan dirapatkan, tapi apa? Direnggangkan. Pian mengacak lutut. Nah, kemudian jari jemari pian direnggangkan. Sehingga kita kokoh ketika ruku kada telingsir. Pian pernah kada ketika ruku telingsir? Berarti pian kada kuat ketika mengacak, ya. Jadi ketika ruku itu dicengkram lutut kita, kemudian jari jemari direnggangkan, bukan dirapatkan. Ya. Jadi seperti ini. Ini lurus ya. Jadi posisi kaki itu sebagaimana kita berdiri, bukan kayak gini. Nah, ini kan enggak kayak berdiri. Jadi ruku itu sebagaimana kita berdiri. Lurus. Pian kacak cengkram kemudian direnggangkan. Nah, seperti ini. Kemudian punggung dan kepala diluruskan. Jadi posisi tangan seperti ini. Nah. Pian kacak. Kalau pian kada kacak ya telingsir. Nah, ya. Itu pian pernah kada kayak itu. Insya Allah pernah ya. Jadi ketika dia ruku, maka kedua tangan ini mencengkram, mengacak lutut sambil jari jemari direnggangkan. Sehingga cengkeramannya lebih kuat. Ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Humayd, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi yang dinilai sahih oleh Syalbani. Kata Rasulullah SAW, "Idza raka'a amkana kaffaihi min rukbataihi wa farraja baina asabihi." Kata sahabat ini afwan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya. Nah, ada sebagian orang, wallah alam apakah ini uzur, apa mungkin beliau ada uzur ya? Di bawah sini nah. Nah, ini enggak ada contohnya ya. Yang benar adalah ini diletakkan di kedua lutut. Ya, sebagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh para sahabat. Kata sahabat Abu Humayd, ya, "Idza raka'a amkana kaffaihi min rukbataihi wa farraja baina asabihi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya. Ingat sallu kama raaitumuni usalli, kata Rasul, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat Nabi salat. Tapi dari mana? Dari hadis Nabi yang mana para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lalu sampai dengan kita. Maka kita bacakan hadisnya, kata sahabat Abu Humayd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan merenggangkan jari jemarinya. Jadi direnggangkan pian kacak sehingga pian kada telingsir tadi karena kokoh dan kuat. Kemudian adapun posisi punggung. Nah, bagaimana posisi punggung? Maka punggung direndahkan sampai posisi ruku. namun dengan diluruskan tidak bengkok seperti busur panah. Jadi kita berusaha punggung itu lurus, tidak bengkok seperti busur panah. Nah, ini berbeda ketika sidin memiliki uzur, ya, sulit untuk meluruskan, ya, sama dengan kepala, maka ini hal yang berbeda. Namun ketika kondisi normal, maka punggungnya harus rata, tidak bungkuk seperti busur panah. Ini berdasarkan hadis Abu Humaid lagi, beliau mengatakan, ana kuntu ahfadzakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raaituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidza amankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kata sahabat Abu Humaid, aku adalah orang yang paling hafal tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Aku melihat beliau mensejajarkan kedua tangannya dengan pundaknya ketika bertakbir. Ini pundak Allahu Akbar. Nanti kita bahas kembali tentang sunnah-sunnah sholat. Lalu menurunkan punggungnya dengan posisi tulang punggung lurus tidak bengkok seperti busur panah. Jadi ketika dalam kondisi normal, ya maka seseorang ketika ruku dia harus berusaha meluruskan punggungnya. Dan juga berdasarkan hadis menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a law wudiha qadahun min ma'in ala dhahrihi lam yuhraq. Seandainya sebuah wadah berisi air diletakkan di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku, tentulah air tersebut tidak akan tumpah. Itu menunjukkan apa? Punggung Nabi ketika ruku lurus. Kalau seandainya bengkok, tinggi banar, kemudian menunduk banar, maka akan tumpah. Jadi ketika itu lurus, maka tidak akan tumpah kalau seandainya wadah diletakkan di atas punggung orang yang sholat. Maka ini menunjukkan bahwasanya punggung ketika sholat, maka harus lurus. Kemudian bagaimana dengan posisi kepala? Maka posisi kepala harus sejajar dengan punggung. Posisi kepala harus sejajar dengan punggung. Kepala tidak mengangkat dan tidak menunduk, harus disesuaikan dengan punggung. Ini berdasarkan hadis dari sahabat yang sama Abu Humaid tadi. Beliau mengatakan, idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi thumma hasara dhahrahu ghaira mukni'in ra'sahu wala safiha bi khaddih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Kata sahabat Abu Humaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan merenggangkan jari jemarinya sambil membungkukkan badannya tanpa mengangkat kepalanya sehingga sama rata, tidak kepalanya tidak tinggi dan tidak menunduk. Tanpa menundukkan kepalanya dan tidak juga menampakkan pipinya sampai tidak condong atau miring kepada salah satu sisi. Jadi ketika ruku, maka tadi posisi tangan diletakkan di atas lutut. Sambil dicengkram kemudian dibuka, tidak dirapatkan. Kemudian punggung dan kepala sama rata. Kepala tidak mengangkat dan tidak menunduk. Dan juga pipi tidak miring, dalam artian ketika ruku seperti ini atau seperti ini. Namun rata antara kepala dengan punggung. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wa kana idza raka'a lam yashkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin baina dzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku beliau tidak meninggikan kepala dan tidak juga merendahkan, namun di antara keduanya, maksudnya adalah lurus. Maka pian berusaha ketika ruku, punggung dan kepala harus sama lurus. Bagaimana caranya? Kan pian gak ada tahu. Maka pian bisa betakun lawan kawan pian lurus kada. Atau pian betakun lawan bini pian. Perhatikanlah ruku ulun, ruku anana. Apakah sudah sama punggung lurus, kemudian juga kepala tidak mendongkak dan tidak menunduk. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ruku tadi, maka posisi tangan diletakkan di atas kedua lutut, kemudian punggung rata, lurus, dan kepala juga disejajarkan dengan punggung. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana dengan pandangan mata ketika rukuk? Nah, pandangan mata ketika rukuk. Maka tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan ke arah mana kita harus memandang, ya. Namun hendaknya seseorang yang sholat ketika rukuk dengan tata cara yang telah diterangkan pada hadis-hadis tadi, yaitu punggung dan kepala harus rata. Maka ketika matanya mengarahkan ke arah bawah, ke arah bawah. Karena kalau seandainya pian mengarahkan ke depan, maka kepala bisa terangkat. Jadi pandangan pian disesuaikan dengan arah kepala pian. Adapun di antara ulama yang mengatakan bahwasanya pandangan mata ke kaki, maka ini dibantah kemarin oleh siapa? Ibnu Abdul Bar. Kenapa kata beliau tidak ada dalil yang tabit yang menjelaskan bahwa pandangan mata ke arah kaki. Maka bagaimana? Maka caranya adalah dengan mengikuti arah kepala, yaitu ke arah bawah. Tidak ke atas, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Karena kalau pian ke atas, ke depan, kepala pian akan terangkat. Kalau pian ke kanan, maka pipi pian akan miring dan seterusnya. Maka pandangan mata disesuaikan dengan arah kepala, yaitu ke arah bawah. Nah, tidak ke arah kaki tadi, karena tidak ada dalilnya. Kemudian bacaan dalam rukuk, ya, bacaan dalam rukuk. Maka ada banyak bacaan yang bervariasi, yang bermacam-macam, yang datang dari Rasulullah SAW. Ada 9 bacaan, ya. Ada 9 bacaan. Maka bacaan yang pertama, yang paling pendek, yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Minimalnya adalah sekali. Subhana Rabbiyal Azim. Ini berdasarkan, ya, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW ketika ruku, maka beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Apa maknanya? Maknanya terkandung di dalamnya tasbih Subhana. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Maha suci Rabbku yang maha agung. Kemudian, apa kandungan dalam bacaan ini? Maka kandungannya, di dalamnya terdapat aspek ibadah yang sangat agung antara gerakan tubuh dengan lisannya. Antara apa? Gerakan tubuh dan lisannya. Ketika seorang hamba ruku dan dia menundukkan kepalanya dan membungkukkan badannya, lalu dia mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan kesempurnaan tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merendahkan kepala kita, yang ada kepala wajah, di kepala ada wajah anggota tubuh yang paling mulia, yang senantiasa kita jaga, namun kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala posisi gerakan, sambil diiringi dengan lisan. Kita mengatakan, Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabbku, Tuhanku yang maha agung. Maka terkandung di dalamnya aspek ibadah yang paling agung, yang menggabungkan antara gerakan tubuh dan gerakan lisan. Ya. Kemudian, itu yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Atau bacaan yang kedua dengan menambah kalimat wabihamdih. Kalimat wabihamdih ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang sanadnya disahihkan oleh Syekh Syu'aib Arnaud. Jadi bacaannya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Adapun maknanya, Maha suci Rabbku yang maha agung dan pujian untuknya. Dan pujian untuknya. Maka dalam zikir ini terkumpul 3 hal yang sangat penting. Terkumpul apa? 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, tasbih pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kekurangan dan cacat sedikit pun. Allah Maha Sempurna. Kemudian yang kedua adalah pengagungan. Al-Azim Maha Agung. Kemudian yang ketiga, pujian. Maka dalam ucapan ini, kita mengumpulkan 3 hal yang sangat penting yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tasbih pensucian. Yang kedua, ta'zim pengagungan. Yang ketiga, tahmid pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan pentingnya seseorang faham apa yang dia baca. Nah, makanya di antara hal yang membuat kita bisa khusyuk dalam salat, kita faham apa yang kita baca. Minimal pian tahu terjemahnya. Minimal apa? Pian tahu terjemahnya. Lebih bagus lagi pian faham dan mengetahui kandungan yang terdapat di dalam zikir tersebut. Maka dalam ucapan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal. Yang pertama, dia mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Yang kedua, mengagungkan Allah. Yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bacaan yang ketiga, ya, yaitu Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya adalah Subbuh Maha Suci. Quddus juga Maha Suci, ya. Rabbul Malaikati Warruh. Rabbnya para malaikat dan ruh. Apa ruh? Malaikat Jibril. Jadi di antara penyebutan yang lain dari Jibril adalah ruh, ya. Dalam surah Al-Qadar. Apa? Terus? Warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun berduyun-duyun para malaikat dan ruh di malam tersebut. Apa ruh di sini? Itu malaikat Jibril. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya para malaikat dan ar-ruh yaitu Jibril. Jadi disebutkan umum kemudian khusus. Ini menunjukkan tentang keutamaan malaikat Jibril. Jadi ketika bulan Ramadan, ya. Ketika bulan Ramadan. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada nabi yang paling afdol, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya adalah kitab yang paling afdol, yaitu Al-Qur'an. Melalui perantara malaikat yang paling afdol, yaitu malaikat Jibril. Dan turunnya di malam yang paling afdol, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar terdapat di bulan yang paling afdol, yaitu bulan Ramadan. Subhanallah. Ya, jadi kalau pian tahu rahasia bulan Ramadan, maka di dalamnya terdapat kandungan-kandungan yang sangat berharga. Semuanya berkaitan dengan yang paling afdol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdol. Diturunkan kepadanya kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang paling afdol. Di malam Lailatul Qadar, malam yang paling afdol. Di bulan Ramadan, bulan yang paling afdol. Dan turunnya melalui perantara malaikat Jibril adalah malaikat yang paling afdol. Jadi bacaan yang ketiga ketika ruku adalah Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Maka dalam doa ini, ya, terdapat kandungan yang begitu berharga, yaitu di sini, ya, kita mengucapkan subuh artinya adalah maha suci. Maka kata Imam Nawawi, makna subuhun adalah, kata beliau, terlepas dari segala kekurangan. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan aib, dan juga terlepas dari segala persekutuan atau kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala tandingan dan sekutu, dan juga terlepas dari setiap yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna yang terkandung dalam subuh. Kemudian adapun quddus, maka kata Imam Nawawi, maksudnya adalah yang disucikan dari segala hal yang tidak pantas untuk sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, adapun ar-ruh, maka dikatakan maknanya adalah malaikat yang besar. Maka yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian bacaan yang keempat, ini bacaan yang pian sering baca, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Apa artinya? Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma rabbana, ya Allah, Rabb kami. Wa bihamdik, dan pujian untukmu. Kemudian Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka yang terkandung dalam bacaan tadi terdapat beberapa kandungan. Yang pertama tasbih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wabihamdik, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga lalu memohon ampunan. Maka ini menunjukkan termasuk adab dalam berdoa adalah dengan memulai pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukuk contohnya kita mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah dan segala pujian milik Allah. Kemudian baru berdoa, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Maka ini termasuk adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik ya hadiah atau anugerah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pian perhatikan di dalam Al-Qur'an. Doa di antara doa para nabi adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Nabi Yunus alaihissalam dan seterusnya ya. Banyak terkandung dalam doa yang dipanjatkan oleh para nabi adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena minta ampun kepada Allah dan diampuni banyak apa? Banyak keutamaannya. Banyak keutamaannya. Di antaranya adalah sebagai penolak bala. Sebagai apa? Penolak bala. Ya, maka penolak bala bukan dengan hal-hal aneh, dengan ritual yang macam-macam. Caranya dengan minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in ya, Umar bin Abdul Aziz ya, seorang khalifah, beliau pernah mengatakan, "Ma nazalal bala illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah bala itu diturunkan kecuali dengan dosa dan tidaklah terangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perkataan Nabi Nuh alaihissalam yang menawarkan kepada kaumnya, "Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis sama alaikum midororo, wayumditkum bi amwal, wabanin, waj'alakum jannat, waj'alakum anharo. Jadi Nabi Nuh alaihissalam menawarkan kepada kaumnya, yang ketika itu kondisi lagi tandus kemarau. Apa yang Nabi Nuh tawarkan kepada mereka? Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta ampun kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengirimkan hujan dengan lebat. Selain itu Allah akan memperbanyak harta, memperbanyak keturunan ya. Yang ternyata ketika itu kondisi mereka sulit memiliki keturunan dan lagi musim kemarau. Maka yang ditawarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah agar mereka bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bertobat dan meminta ampun banyak sekali keutamaannya. Maka tidak heran ketika kita jumpai doa para nabi isinya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta ampun kepada Allah, maka diantar adabnya adalah dengan memulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir yang kelima ya dalam ruku adalah ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu fasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, artinya ya Allah, untukmu aku rukuk ya, untukmu aku rukuk, karena rukuk adalah ibadah yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pada hadirinnya, kita dilarang menghormati seseorang persis seperti rukuk. Enggak boleh ya. Karena ruku itu posisi ibadah yang hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya pian melewati seseorang, maka jangan membungkuk seperti posisi ruku. Jangan membungkuk seperti posisi ruku. Kenapa? Karena ruku adalah ibadah yang harus hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menghormati seseorang, memuliakan seseorang ada batasannya. Jangan sampai dia sama seperti ruku. Ruku adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sujud ya. Tidak boleh kita sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menghormati orang lain dengan posisi seperti sujud. Yang artinya adalah, ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, untukmu aku berserah diri, kutundukkan kepadamu pendengaranku dan penglihatanku dan pikiranku dan tulang-tulangku dan urat syarafku. Maka di dalam zikir ini terkandung berbagai macam kandungan, yaitu ketundukan yang sempurna dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena di dalam doa tadi, di dalam zikir tadi, dia mengerahkan semua anggota tubuhnya agar bisa tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ruku, kepala dia ikut ke bawah ya. Punggung dan kepala juga harus sejajar. Di dalam kepala ada pandangan, ada mata, ada telinga, ada pikiran dan seterusnya. Maka dia serahkan, dia tundukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia ruku. Maka di dalam zikir ini ya terdapat kandungan, yaitu seseorang berusaha mengerahkan semua anggota tubuhnya agar bisa tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu berupa satu, pendengaran. Tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya dia menggunakan pendengarannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penglihatannya. Karena memang kita sadari bahwa lewat pendengaran, lewat penglihatan, dosa sering dilakukan. Terlebih adalah mata. Kemudian pikiran juga demikian, ya. Memikirkan hal-hal yang jorok, ya. Kemudian pikiran-pikiran yang membawa kepada keburukan, niat jahat dan seterusnya lewat pikiran. Kemudian tulang-tulangnya, maka ketika dia membaca tadi, maka semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir yang keenam, ya, ketika dia ruku, ya, mungkin seterusnya ini jarang dibaca. Namun ya, dalam rangka mengamalkan sebuah ilmu, minimal sekali pian amalkan. Ya. Berusahalah kita menghafal ya, walaupun cuma sekali dalam rangka mengamalkan sebuah ilmu. Ya, kita teruskan ba'dal adzan. Bismillah, kita teruskan. Adapun bacaan yang ketujuh ya, ketika ruku, dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca ketika dalam sholat malamnya. Ya. Sholat malam adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah isya sampai azan subuh. Maka terkandung di dalamnya sholat ba'diyah isya, ya, sholat witir, sholat tahajud ketika pian setelah bangun dari tidur sampai azan subuh. Maka dikatakan sebagai sholat malam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sholat malamnya, maka dalam ruku beliau membaca Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Ya, Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam An Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Artinya adalah Maha Suci Zat yang memiliki Jabarut. Jabarut adalah kekuasaan, Al-Qahar. Al-Jabar dan Al-Qahar maknanya adalah kekuasaan. Maka Maha Suci Zat yang memiliki kekuasaan, wal Malakut dan kerajaan, dan memiliki kedikdayaan dan keagungan. Nah, maka dalam zikir ini terkandung rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita mengatakan Maha Suci Zat yang memiliki kekuasaan dan kerajaan. Maka kita katakan bahwasanya yang menguasai dan memiliki alam semesta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini terkandung tauhid rububiyah. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan dan kerajaan dan memiliki kedikdayaan dan keagungan. Maka di sini terkandung apa? Tauhid rububiyah. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya. Berupa al-mulku memiliki, at-tadbir mengatur, Al-Khalqu menciptakan. Maka inilah rukun dari Tauhid Rububiyah. Yang pertama adalah Al-Milku memiliki. Maka wajib kita imani bahwasanya yang memiliki alam semesta termasuk diri kita adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Khalqu menciptakan. Maka wajib kita imani satu-satunya yang menciptakan alam semesta termasuk kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, At-Tadbir mengatur. Maka wajib kita imani satu-satunya yang mengatur alam semesta termasuk kondisi diri kita adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ada seseorang yang mengatakan juga yang mengatur alam semesta Nur Nabi Muhammad misalnya. Nah, maka ini dia melakukan penyimpangan terhadap tauhid. Padahal yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit menyimpang ya. Mengatur ya, kita mengatakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta. Maka mengaturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiga hal. Pada tiga hal. Yang pertama adalah mengatur aturan alam semesta. Maka seperti malam, siang, hujan, bencana, banjir, tsunami dan seterusnya, maka yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengatur aturan alam semesta. Kalau ada orang yang meyakini yang mengatur hujan tanaman keladi misalnya, maka dia melakukan penyimpangan, melakukan kesyirikan. Karena yang mengatur hujan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa terjadi seperti demikian. Jangan sampai minta tolong untuk menghentikan banjir dan hujan adalah dengan meminta tolong kepada apa? Tanaman keladi. Tanaman keladi. Maka berarti beliau ada penyimpangan di situ ya. Karena yang mengatur alam semesta termasuk banjir dan hujan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah mengatur takdir makhluk-makhluknya berupa rizki, ajal, umur, bahagia, sedih, sakit, sehat. Maka yang mengatur adalah takdir tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah mengatur alam akhirat. Surgakah, nerakakah, syafaat, mizan, sirat, hisab, dan seterusnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dikatakan yang mengatur syafaat misalnya Nabi, enggak boleh. Maka yang mengatur alam akhirat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan dalam rukuk kita Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya wal Azamah, maka sebenarnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi rububiyahnya. Kemudian bacaan yang ke-8 dalam ruku ini riwayat Imam Muslim, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maka di sini terkandung tauhid uluhiyah. Dalam bacaan La ilaha illa anta. Jadi subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci engkau dan segala pujian milikmu, la ilaha illa anta. Tidak ada rob yang berhak disembah kecuali engkau. Maka di sini terkandung tauhid uluhiyah. Atau nama lainnya adalah tauhid ibadah. Yaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah yang kita kerjakan. Kemudian yang ke-9, yang terakhir ya. Ini riwayat Imam Nasa'i. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Kalau tadi kan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini ada tambahan Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Maka di dalam zikir ini terdapat tasbih, tahmid, dan tauhid rububiyah. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah yang kita kerjakan. Kemudian rukun yang selanjutnya ya, kita teruskan sedikit, yaitu adalah yang ke-8 dan ke-9, afwan, yang ke-5 dan ke-6, ar-raf'u minar ruku wal i'tidali minhu qa'iman liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musii, warka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Rukun yang kelima dan yang keenam adalah bangkit dan i'tidal dari ruku. Bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Maka ketika dia ruku setelahnya, maka wajib untuk bangkit dan i'tidal dari ruku dalam keadaan berdiri. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis orang yang salat dengan keadaan yang buruk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, "Warka hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Ruku'lah sampai engkau tuma'ninah dalam keadaan ruku'. Kemudian bangkitlah sampai engkau i'tidal dalam keadaan berdiri. I'tidal dalam keadaan berdiri. Di sini habis penjelasan dari penulis. Maka i'tidal ya, secara bahasa, maka maknanya adalah menjadikan sesuatu lurus dan tegak. Secara bahasa. Jadi misal ada kayu bengkok. Pian berusaha meluruskan. Maka pian namanya mengiktidalkan kayu tadi. Ya. Maka pian mengiktidalkan, meluruskan kayu tersebut. Maka makna secara bahasa ini sesuai dengan makna secara istilah. Karena ketika pian bangkit, maka punggung pian harus lurus sebagaimana pian ketika berdiri. Lurus, tegak seperti pian berdiri. Maka makna iktidal secara syar'i yang kita bahas adalah bentuk gerakan bangkit dari ruku dan sujud dengan tegak dan lurus. Jadi ketika pian ruku wajib bangkit dan pian lurus sebagaimana ketika pian berdiri. Maka inilah yang dinamakan dengan i'tidal. Ya. Maka i'tidal adalah termasuk rukun dalam sholat, tidak boleh untuk ditinggalkan. Sebagaimana dalam hadis tadi, Rasulullah SAW menyuruh orang yang buruk sholatnya ketika ruku dan dia harus bangkit dalam keadaan i'tidal. Yaitu apa? Lurus dan tegak sebagaimana kondisi dia sebelum ruku, yaitu berdiri. Kemudian adapun batasan ya, tuma'ninah dalam i'tidal, ya, tuma'ninah dalam i'tidal. Kan ketika seorang ruku i'tidal, maka wajib untuknya tuma'ninah ya. Maka adapun menurut Syafi'i ya, ya, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, maka batas i'tidal adalah sama halnya dengan batas berdiri ketika sholat. Nah, jadi ketika seseorang i'tidal, maka bagaimana berdiri ketika sholat, maka itulah batasan dari i'tidal. Yaitu dengan berdiri menegakkan tulang belakang. Ya, tulang belakang. Maka seandainya membungkuk. Ya, ada seseorang yang i'tidal. Namun dengan membungkuk. Seandainya membungkuknya ini dikatakan orang bukan berdiri dengan tegak, maka i'tidalnya tidak sah. Karena dia bukan berdiri lagi, bukan i'tidal lagi. Namun ketika misalnya i'tidalnya bungkuk sedikit dan dikatakan orang masih dalam keadaan berdiri dengan tegak, maka tidak mengapa. Maka perhatikan bagi seseorang yang bermakmum dengan imam yang cepat. Maka ketika pian i'tidal harus lurus bagaimana pian berdiri. Apalagi salat tarawih yang tadi ulun sebutkan sebelumnya, baca Al-Fatihah sekali sekali nafas. Baca Al-Fatihah sekali nafas. Rukuknya juga sangat pendek sehingga tergesa-gesa. Terkadang orang tidak memperhatikan sampai lurus ketika i'tidal punggung harus lurus ya. Insyaallah nanti kita akan bahas kembali masalah seputar i'tidal ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada satu pertanyaan ya. Jangan ditambah, oh banyak sekalinya ada 3. Satu kertas 3 pertanyaan ya. Jika sholat sendirian di rumah, apakah wajib membaca Al-Fatihah dengan panjang pendeknya, dengan panjang pendeknya harokat? Yang pertama, membaca Al-Fatihah wajib bagi imam dan sholat sendirian. Dan bagi makmum kalau sholatnya sirriyah dan dalam keadaan masbuk. Adapun bagi imam dan sendirian, maka wajib untuk baca Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihahnya bagaimana? Apakah sesuai panjang dan pendeknya? Maka kewajiban seorang Muslim adalah menunaikan hak Al-Quran. Di antara makna menunaikan hak Al-Quran adalah panjang pendeknya harus sesuai. Nah, maka kita sebutkan sebelumnya bahwa ketika ada kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, namun kesalahannya tidak sampai merubah makna, maka tetap sah. Contohnya apa? Misal dia membaca Alhamdu, dunya kan dommah, dia baca Alhamdulillah. Ini sah apa enggak, Bawakila? Tetap sah. Karena ini perubahan harokat yang mana maknanya tidak berubah. Tetap maknanya segala puji milik Allah. Berbeda seandainya perubahan harokat ini pada domir, kata ganti. Seperti an'amta, siratal ladzina an'amta. Dia salah dengan mengatakan siratal ladzina an'amtu. Nah, jadi domah, Pak. An'amta maknanya apa? Engkau beri nikmat. An'amtu, aku beri nikmat. Seakan-akan pian mengaku Tuhan. Pian yang memberi nikmat. Itu kan merubah makna. Maka salatnya tidak sah. Jadi wajib kita menunaikan hak Al-Quran, diantaranya adalah panjang pendeknya. Kemudian berkaitan dengan kesalahan baca Al-Fatihah yang termasuk rukun di dalam salat, kalau pian salat sendirian, kalau seandainya salat baca Fatihahnya salahnya tidak merubah makna, maka sah. Kalau seandainya merubah makna, maka salatnya tidak sah. Maka kewajiban pian apa? Belajar tahsin. Belajar tahsin. Kalau pian masih panjang pendeknya, masih belum sempurna ya, maka kewajiban pian belajar tahsin. Ya, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Kalau seandainya dikatakan ulun supan belajar karena sudah ketuaan, maka malu seperti ini malu yang tercela. Kenapa? Karena malunya pian membuat pian tidak belajar. Kemudian di luar tema, saya pernah menemukan syubhat. Kalau syubhat berarti ya pian tinggalkan. Ulun lanjutkan. Saya pernah menemukan syubhat jika hadis qudsi itu menandakan Al-Qur'an kurang. Bagaimana cara membantah syubhat tersebut, Ustaz? Pian katakan sudah syubhat, maka sudah pian tinggalkan gitu nah. Sudah pian tinggalkan dan jangan dipikirkan. Jadi ya secara umum ya, maka hadis itu adalah entah ucapan, tindakan atau takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis dari sisi penisbatannya ada dinisbatkan kepada Nabi, ada dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita katakan bahwa ketika hadis qudsi itu memang benar ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandarkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk bagian dari dalil, termasuk wajib untuk diterima. Karena Rasul mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Rasul tidaklah mengatakan kecuali berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada termasuk di dalamnya adalah hadis qudsi. Jadi ketika Nabi mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Al-Qur'an ya, maka itu adalah hadis qudsi. Para ulama mengatakan bahwa hadis qudsi adalah termasuk dari bagian dari hadis Nabi. Namun bedanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu tidak menandakan Al-Qur'an kurang ya. Ya, itu termasuk bagian dari hadis. Kemudian ini ada permasalahan berkaitan, nanti ulun belum bisa jawab, makanan yang terselip di gigi ya ketika sholat, apakah harus diludahkan atau ditelan? Wallah alam bisawab ya. Ulun masih ragu dengan jawaban ulun. Kalau ketika misalnya pian terjadi demikian, maka jangan ditelan. Sangat mudah untuk dikeluarkan ya. Sedikit pian ambil, kemudian pian masukkan ke dalam kantong ya. Tidak usah pian lemparkan keluar. Itu merigati masjid ya. Jadi sedikit begamatan. Sangat mudah kalau pian mudahkan. Sangat mudah kemudian pian masukkan ke dalam kantong. Jangan sampai mulutnya ke kanan kena kawan. Ke kiri kena kawan. Ke depan kena imam, pian di belakang imam misalnya. Ya ketika kita tidak tahu amannya maka tidak dikerjakan. Wallahu alam bisawab. Nanti insya Allah kita bahas ini tentang pembatal-pembatal sholat. Di antaranya adalah makan dan minum.